Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس السادس في قراءة كتاب تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمعثور عن الصحابة رضي الله عنهم لفضيلة شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah haji, semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita semua, memudahkan perjalanan kita dalam rangka melakukan ibadah haji yang merupakan rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam. Dan sebagaimana Allah SWT berkenan dan berkehendak untuk memberikan hidayah kepada kita di dunia ini kepada agama Islam dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, semoga Allah SWT memasukkan kita ke dalam surganya. Dan ini adalah majelis yang keenam dari pembacaan kitab Tabsirun Nasik bi Ahkamil Manasik ala dhaw'il kitabi wa sunnati wal ma'thuri anis sahabati radhiyallahu anhum, yang dikarang oleh guru kami yang mulia Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafizahullah, yang isi kitab ini adalah tentang tata cara melakukan ibadah haji dan umrah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan insya Allah kita akan masuk pada pembahasan yang baru yang diberi judul oleh Syekh Wujubul Haji Wal Umrah, kewajiban melakukan ibadah haji dan umrah. Berkata Syekh Hafizahullah, wujubul haji wal umrah, kewajiban melakukan ibadah haji dan umrah. Al hajj wal umratu wajibani ala al fawri fil umri marratan wahidah wa ma zada fahuwa tatawwu' wa yajibani bin nadri fa idza nadara hajjan أو عمرة وجب عليه الوفاء بنذره وإذا دخل في حج أو عمرة تطوعا وجب عليه إتمامهما لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. Beliau mengatakan haji dan umrah adalah dua perkara yang wajib dilakukan segera seumur hidup sekali dan apa yang selebihnya, maka itu adalah sunnah. Dan keduanya, yaitu haji dan umrah, menjadi wajib dengan bernazar. Apabila seseorang bernazar melakukan haji atau umrah, maka wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut. Dan apabila dia sudah masuk di dalam haji dan umrah yang sunnah, maka wajib baginya untuk menyempurnakan haji dan umrah tersebut. Karena firman Allah Azza wa Jal yang artinya, dan hendaklah kalian menyempurnakan haji dan umrah karena Allah. Syekh mengatakan, haji dan umrah adalah dua perkara yang wajib. Haji adalah merupakan perkara yang wajib bagi orang yang sudah terpenuhi syarat wajibnya, dan ini dengan kesepakatan para ulama. Demikian pula menurut Syekh, bahwasanya umrah hukumnya juga wajib. Adapun umrah, maka para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan hukumnya wajib, dan ada di antara mereka yang mengatakan hukumnya sunnah, dilakukan sekali seumur hidup. Dan yang dikuatkan oleh Syekh Hafizahullah adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya umrah hukumnya wajib dilakukan sekali seumur hidup. Dan inilah yang akan disampaikan oleh Syekh beberapa dalilnya. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi orang yang mampu dan juga orang yang terpenuhi syarat wajibnya, ini adalah pendapat dua imam. Yang pertama adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibn Idris di dalam pendapat beliau yang baru. Dan yang kedua, ini adalah pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini adalah pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau berdua, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, menguatkan bahwasanya umrah diwajibkan sekali seumur hidup. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah, dan insyaAllah akan disebutkan dalilnya. Alal fawri, dengan segera. Wajib dengan segera, artinya apabila seseorang sudah terpenuhi syarat wajibnya, diharuskan dia untuk bersegera melakukan ibadah haji dan umrah tersebut. Dan tidak boleh dia menunda-nundanya. Dan apabila dia menundanya, mengundur-mundur kewajiban haji dan umrah tersebut, maka dia berdosa. Karena wajib baginya untuk melakukan dengan segera. Dan dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan Allah mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Hendaklah kalian bersegera kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang lebarnya adalah seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan tentang keharusan untuk bersegera di dalam kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'ajjalu bil hajj, fa inna ahadakum la yadri madza ya'ridu lahum. Hendaklah kalian bersegera melakukan ibadah haji, karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menimpa dia. Karena salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menimpa dia. Beliau mengatakan ta'ajjalu, artinya adalah bersegeralah. Dan ini menunjukkan kewajiban bersegera menunaikan ibadah haji apabila sudah menemukan di dalam dirinya kemampuan dan sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya, maka diharuskan segera dia untuk melakukan ibadah haji. Kemudian beliau mengatakan fil umri marratan wahidah, seumur hidup sekali saja. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hajju marratan wahidah, fama zada fahuwa tatawwu'. haji dilakukan sekali seumur hidup, maka barang siapa yang menambah itu lebih dari sekali, maka itu adalah tatawwu, itu adalah sunnah, bukan merupakan kewajiban. Wa ma zada fa huwa tatawwu, dan yang lebih dari itu maka itu adalah sunnah. Wa yajibani bin nadhr, dan diwajibkan haji dan umrah dengan sebab nazar. Apabila seseorang sudah melakukan haji yang pertama kali dan hukumnya adalah wajib, dan sudah melakukan umrah yang pertama kali dan hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh, apabila suatu saat dia bernazar, kewajiban sudah dia lakukan, haji yang wajib sudah dilakukan, umrah yang wajib sudah dia lakukan, suatu saat dia bernazar, "Ya Allah, seandainya demikian dan demikian, maka saya akan melakukan ibadah umrah." Bernazar untuk melakukan ibadah umrah. Asalnya ibadah umrah yang kedua, yang ketiga, keempat hukumnya apa? Sunnah. Tetapi karena dia bernazar, maka hukumnya menjadi wajib. Saya mengatakan wajibani bin nazar, menjadi wajib karena sebab nazar seseorang. Kemudian beliau mengatakan apabila dia bernazar haji atau umrah, wajib untuk menunaikan. Wajib untuk menunaikan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara ay yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Maksudnya adalah menunaikan nazar tersebut. Dan haji serta umrah ini adalah termasuk ketaatan. Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan, di antaranya adalah haji dan umrah, maka wajib bagi dia untuk menunaikan nazarnya. Kemudian wa idza dakhala, kalau seseorang masuk di dalam haji dan umrah tatawuan, haji dan umrah yang sunnah, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan. Syekh ingin memberikan ya peringatan kepada kita semua tentang keistimewaan haji dan umrah dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Apa maksudnya dan apa keistimewaannya? Ibadah haji dan umrah, bapak-bapak sekalian, apabila seseorang sudah niat di miqat, ya sudah niat di miqat masuk di dalam ibadah haji dan umrah, maka dia diharuskan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah tersebut dan juga amalan-amalannya sampai akhir. Harus menyempurnakan amalan haji dan umrah tersebut sampai akhir. Jadi kalau nanti sudah sampai di miqat dan sudah niat di dalam hati masuk di dalam ibadah haji dan umrah, sudah ihram, maka diharuskan dia untuk maju ke depan terus menyelesaikan amalannya sampai selesai. Ya, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Hendaklah kalian menyempurnakan haji dan umrah karena Allah. Jadi kalau sudah niat, sudah masuk ihram, enggak boleh seseorang mengatakan, "Wah, saya enggak jadi untuk melakukan umrah." Kemudian melepas kain ihramnya, kemudian kembali ke hotelnya atau kembali ke rumahnya. Tidak boleh. Tapi kalau sudah niat ihram, ya, maka kewajiban dia adalah terus ya menyempurnakan amalannya sampai selesai. Dan tidak boleh dia mundur ke belakang. Ya, kemudian melepas kain ihramnya dan tidak jadi melakukan umrahnya, tidak boleh. Demikian pula ibadah haji juga demikian. Karena Allah mengatakan wa atimmu, hendaklah kalian sempurnakan. Dan ini adalah perintah untuk menyempurnakan haji dan juga umrah. Berbeda dengan ibadah yang lain. Contoh misalnya seseorang melakukan puasa Senin yang sunnah. Ya, puasa Senin, dan puasa Senin adalah termasuk puasa yang sunnah. Dia melakukan puasa, kemudian ketika zuhur datang tamu, dan dia ingin menemani tamu tersebut makan siang. Maka orang tersebut yang melakukan puasa Senin diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Artinya tidak menyempurnakan sampai sore hari. Di siang hari dia batalkan, kemudian dia menemani tamunya melakukan puasa, maka ini diperbolehkan. Ya, ini puasa sunnah. Ya. Nah, untuk ibadah haji dan umrah tidak boleh. Meskipun umrahnya adalah umrah yang sunnah, dan hajinya adalah haji yang sunnah, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya, tapi kalau seseorang sudah masuk di dalam ihram, diwajibkan untuk apa? Untuk menyempurnakan. Ya, ini bedanya antara haji dan umrah dengan ibadah yang lain. Makanya Syekh mengatakan, wa idza daqala fi hajjin aw umratin tatawwu'an wajib alaihi itmamuhuma. Apabila dia masuk di dalam ibadah haji dan umrah, maksudnya ihram, tatawwu'an yang sunnah, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan. Kemudian saya mengatakan, wal hajju wajibun bil kitabi wa sunnah wal ijma'. Dan ibadah haji hukumnya wajib, dasarnya adalah Al-Quran, sunnah, dan juga ijma'. Liqaulillahi azza wa jal, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Adapun firman Allah yang menunjukkan tentang kewajiban haji adalah firman Allah yang artinya, dan bagi Allah kewajiban manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, barang siapa yang mampu menuju ke sana, dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya, maha tidak butuh dari seluruh alam. Surat Al-Imran ayat yang ke-97. Allah mengatakan walillahi 'alan nas, bagi Allah kewajiban bagi manusia. 'Alan nas artinya adalah kewajiban bagi manusia. Ya, seseorang ya mengatakan di dalam bahasa Arab, 'alal mar'i kadza wa kadza. 'Alal mar'i kadza wa kadza, kewajiban bagi seseorang melakukan demikian dan demikian. Ya. Dan di sini Allah mengatakan walillahi 'alan nas, bagi Allah atas manusia, itu kewajiban bagi manusia melakukan haji ke Baitullah. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan tentang ya kewajiban melakukan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menuju ke sana. Dan orang yang tidak mampu berarti tidak diwajibkan. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dalil dari Al-Qur'an, apa dalil dari sunnah? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, melakukan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Berarti haji termasuk rukun Islam. Dan rukun secara bahasa adalah sesuatu yang paling kuat. Rukun secara bahasa adalah sesuatu yang paling kuat. Dan Allah memasukkan ibadah haji di dalam rukun Islam. Berarti dia memiliki keutamaan yang tinggi dan besar di dalam agama Islam, sehingga dijadikan sebagai salah satu di antara rukun Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Jibril al-mashhur, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Demikian pula hadis yang menunjukkan tentang kewajiban haji adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab, yang dikenal dengan hadis Jibril yang masyhur, di mana di situ Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang laki-laki. Dan bertanya malaikat Jibril beberapa pertanyaan, di antaranya bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam. Apa yang dimaksud dengan Islam? Akhbirni anil Islam. Maka beliau mengatakan, Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah, Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau mendirikan salat yaitu 5 waktu, wa tu'tiya zakat, engkau membayar zakat, dan engkau melakukan haji tasumu Ramadan, engkau melakukan puasa di bulan Ramadan, dan engkau melakukan haji ke Baitullah apabila engkau mampu menuju ke sana. Rawahu Muslim an Umar bin Khattab wali hadithi Abi Hurairah qal, demikian pula dalil dari hadith adalah hadith Abu Hurairah bahwasanya beliau mengatakan, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad furidha alaikumul hajju fahujju. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, yaitu berbicara di hadapan orang banyak, mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian haji. Qad furidha alaikumul hajju, telah diwajibkan atas kalian berhaji. Fahujju, maka hendaklah kalian melakukan ibadah haji. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad furidha. Qad furidha artinya telah diwajibkan, fardu artinya adalah wajib. Telah diwajibkan atas kalian ibadah haji. Kemudian setelahnya beliau mengatakan fahujju, maka hendaklah kalian melakukan ibadah haji. Perintah dari beliau untuk melakukan ibadah haji, dan asal dari perintah adalah kewajiban. Faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah. Ketika para sahabat mendengar tentang kewajiban haji tersebut, maka ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, apakah kewajiban tersebut setahun sekali ya Rasulullah? Itu sebagaimana ya puasa di bulan Ramadan yang dilakukan sekali dalam setahun. Dia bertanya, karena haji ini setiap tahun diulang, ya, apakah setiap tahun kami wajib untuk melakukan ibadah haji? Fasakata hatta qalaha thalathan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai laki-laki ini mengulangi pertanyaannya 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai ya laki-laki ini mengucapkan pertanyaannya berapa kali? 3 kali. Ada yang mengatakan bahwasanya saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menunggu wahyu dari Allah azza wajalla. Ya, karena beliau tidak berbicara kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara dari hawa nafsunya, tetapi apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat." Seandainya tadi ya fulan aku mengatakan na'am, yaitu mengatakan iya, dilakukan setiap tahun, la wajabat, niscaya haji menjadi wajib setiap tahun. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah azza wajalla. Kemudian beliau mengatakan wala mastata'tum, dan kalau itu wajib setiap tahun, niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Ya, seandainya haji itu diwajibkan setiap tahun, niscaya kalian wahai kaum muslimin tentunya tidak akan bisa dan tidak akan mampu melakukan yang demikian. Ya, setiap tahun ya seseorang semuanya kaum muslimin seluruh dunia melakukan ibadah haji ini mustahil. Ya, tidak akan cukup ya tempat, dan bagaimana kesusahan seseorang yang mendapatkan ya tempat tinggal, demikian pula transport, belum lagi di Arafah dan seterusnya. Seandainya ini adalah wajib setiap tahun, ya tentunya kita tidak akan mampu melakukannya. Sehingga beliau mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Seandainya aku mengatakan iya, niscaya itu menjadi wajib dan niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Al-hadith akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa qad ajma'al muslimuna ala wujubil hajji ala man tawaffarat fihi syurutuhu, dan kaum muslimin telah bersepakat semuanya atas kewajiban melakukan ibadah haji bagi orang yang terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi ibadah haji tidak diwajibkan untuk setiap orang, tetapi diwajibkan untuk sebagian orang, yaitu orang-orang yang terpenuhi syarat wajibnya. Dan setelah pembahasan ini, yaitu pembahasan tentang kewajiban haji dan umrah, Syekh akan menjelaskan kepada kita tentang syarat-syarat haji dan umrah, yaitu syarat wajibnya apa saja, kapan seseorang menjadi wajib melakukan haji dan umrah. Taib, setelahnya Syekh akan menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya melakukan umrah. Wa ammal umratu fayadullu liwujubiha ahadith. Adapun umrah, maka beberapa hadis telah menunjukkan tentang kewajibannya. Dan ini adalah pendapat siapa tadi? Dua imam, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah hal 'alan nisa'i min jihad. Dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah wajib bagi para wanita untuk melakukan jihad? Apakah wajib bagi para wanita untuk melakukan jihad? Qala na'am. Nabi SAW mengatakan, iya, alaihinna jihadun la kitala fihi al-hajju wal-umrah. Wajib bagi para wanita untuk melakukan jihad, tetapi yang tidak ada peperangan di dalamnya. Alaihinna jihadun la kitala fihi. Karena ini namanya jihad, ya pada asalnya adalah perang. Ya, mengangkat senjata, menumpahkan darah, ini dinamakan dengan jihad fisabilillah. Tapi ini hanya diwajibkan untuk siapa? Laki-laki. Adapun wanita, maka Nabi mengatakan wajib bagi mereka untuk melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Ya, tidak ada mengangkat senjata, tidak ada memerangi musuh. Ya, apa yang dimaksud oleh Nabi? Al-hajju wal umrah. Ya, jihad bagi para wanita adalah haji dan juga umrah. Inilah jihad bagi seorang wanita dan dinamakan oleh Nabi SAW haji dan umrah dinamakan dengan jihad karena ada beberapa kesamaan, di antaranya adalah orang yang melakukan haji dan umrah ini harus mengorbankan hartanya, dan ini ada pada jihad fisabilillah. Demikian pula orang yang haji dan umrah harus melakukan safar, bepergian, dan ini juga ada pada jihad fisabilillah. Demikian pula orang yang haji dan umrah terkadang dia mengorbankan nyawanya. Ya, ketika melakukan ya haji dan juga umrah, apalagi perjalanan zaman dahulu, ya seseorang naik kapal ya dengan ombaknya, dengan anginnya yang keras, perjalanan di padang pasir, terkadang banyak perampok dan seterusnya. Ya, banyak di antara mereka keluar, ya, pergi untuk menunaikan ibadah haji, tetapi dia tidak kembali ke kampungnya. Ya, dan zaman dahulu ada istilah, ya, apabila seseorang akan melakukan haji, berarti dia adalah seorang yang mafqud, ya, orang yang sudah hilang, sudah dianggap dia tidak akan kembali. Ya, kalau sudah melepas jamaah haji, ya, zaman dulu, ya, itu sudah dianggap saja dia tidak akan kembali. Dan kalau ada orang pulang dari hajian dan sampai ke rumahnya, maka dia dianggap sebagai maulud, sebagai orang yang baru lahir. Ya, dan ini jarang, ya, sebagai orang yang baru lahir. Ya, ini zaman dahulu karena memang susahnya orang melakukan ibadah haji pada zaman dahulu. Baik, ini adalah kesamaan antara jihad dengan haji dan umrah. Dinamakan ya haji dan umrah ya dinamakan dengan jihad karena ada beberapa kesamaan. Rawahul Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa isnaduhu 'indal Imam Ahmad wa Ibnu Majah ala syarti shayqain, wa qala Ibnu Khuzaimah 'aqiba ikhrajil hadits fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Boleh mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad dan juga Ibnu Majah dan juga Ibnu Khuzaimah, dan isnadnya di dalam Ahmad dan juga Ibnu Majah adalah ala syarti as-syaikhain, dengan syarat syaikhain yaitu Imam Bukhari dan juga Muslim. Jadi hadisnya meskipun dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah, tetapi rawi-rawinya ini adalah rawi-rawi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, Ibnu Khuzaimah ya, beliau mengatakan, menjelaskan hadis ini. Alaihin najihadun la qitala fih. Wajib bagi mereka, yaitu para wanita, untuk melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Wa i'lamuhu annal jihada alladhi alaihin al-hajj wal umrah bayanu annal umrata wajibatun kal hajj. Perhatikan, Ibnu Khuzaimah ini kurang lebih ulama yang meninggal sekitar tahun 400-an Hijriah. Ya, kurang lebih 1000 tahun yang lalu. Ya. Beliau mengatakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihin najihadun la qitala fi, wajib bagi para wanita untuk melakukan jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Beliau mengatakan, dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa jihad yang wajib bagi para wanita adalah haji dan umrah adalah penjelasan bahwasanya umrah hukumnya wajib seperti haji. Ya, karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaihin id zahiru qawlihi alaihinna annahu wajib. Kenapa demikian kata Ibnu Khuzaimah? Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihin zahirnya adalah wajib. Id ghairu jaizin ayyuqal alal mar'i ma huwa tatawun ghairu wajib. Karena tidak boleh di dalam bahasa Arab ya seseorang mengatakan alal mar'i, dan maksudnya adalah sunnah tidak diwajibkan. Jadi ucapan Nabi alaihinna artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah wajib bagi mereka. Dan ini diketahui oleh setiap orang yang mempelajari bahasa Arab. Ya, saya misalnya mengatakan kepada seseorang alaika kada wa kada, maksudnya adalah wajib bagimu untuk melakukan demikian dan demikian. Meskipun saya tidak mengatakan wajib alaik ya atau farad alaik, tapi saya mengatakan alaika, kalau sudah memakai kalimat ala berarti hukumnya apa? Hukumnya wajib. Demikian yang bisa dipahami dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihinna jihadun la qitala fi. Taib. Sebagian ulama mengatakan kalau wanita saja yang keadaannya lemah, kalau wanita saja yang keadaannya lebih lemah daripada laki-laki diwajibkan untuk melakukan umrah, apalagi laki-laki. Kalau wanita saja yang keadaannya tentunya lebih lemah daripada laki-laki, seandainya terpenuhi syarat wajibnya, diwajibkan dia untuk melakukan umrah, apalagi siapa? Apalagi laki-laki, tentunya lebih ditekankan bagi mereka. Yang kedua, hadis yang kedua yang menunjukkan tentang wajibnya melakukan ibadah umrah sekali seumur hidup. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril an Umar radhiyallahu anhu, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tahujja wa ta'tamir wa taghtasil min al-janabah wa an tutimmal wudhu'a wa tasuma ramadan. Rawahu Ibnu Khuzaimah bi isnadin sahihin rijaluhu thiqatun wad-Darqutni wa qala isnadun thabitun sahih. Dari hadis Jibril dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana di dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah, dan engkau mendirikan salat, membayar zakat, dan engkau melakukan haji dan umrah. Perhatikan, ketika menyebutkan atau ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat menyebutkan wa tahujja wa ta'tamir, dan engkau melakukan haji dan umrah. Jadi bukan hanya menyebutkan haji saja, tetapi mengatakan wa ta'tamir, dan engkau melakukan umrah. Wa taghtasila minal janabah, dan engkau mandi dari janabah. Wa antutimmal wudhu, dan engkau menyempurnakan wudhu. Wa tasuma ramadhan, dan engkau berpuasa di bulan Ramadhan. Disebutkan di sini perkara-perkara yang wajib. Ya, di antaranya adalah mandi janabah, hukumnya wajib. Demikian pula menyempurnakan wudhu. Oleh karena itu, ya hadis ini menjadi dalil bahwasanya umrah hukumnya wajib sekali seumur hidup. Karena disebutkan oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Malaikat Jibril tentang Islam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Dan rawi-rawinya adalah terpercaya. Dan diriwayatkan oleh Daruqutni. Dan beliau mengatakan, isnadun thabitun sahih. Hadis yang ketiga. An Abi Razin Al-Uqayli radhiyallahu anhu annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna abi shaykhun kabirun la yastati'ul hajja walal umrata walal dha'an. Dari Abi Razin Al-Uqayli, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Razin mendatangi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku adalah syekhun kabir. Bapakku sudah tua renta. La yastati'ul hajja walal umrata walal dha'an. Tidak mampu untuk melakukan haji dan tidak mampu melakukan umrah. Walal dha'an, dan dia tidak mampu untuk melakukan safar. Jadi datang saat itu kewajiban haji sudah turun ya kepada kaum muslimin. Ternyata bapak dari laki-laki ini, yaitu bapak dari Abu Razin, sudah tua renta. Datang kewajiban haji dan bapaknya sudah apa? Sudah tua renta. Tidak mampu melakukan haji, tidak mampu melakukan umrah, dan tidak mampu melakukan safar. Bepergian jauh tidak bisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala hujja an abika wa'tamir. Beliau mengatakan, hendaklah engkau wahai fulan menghajikan untuk bapakmu dan hendaklah engkau mengumrahkan untuk bapakmu. Rawahu Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu di dalam sunannya. Wa qala hadza haditsun hasanun sahih wa huwa ala syarti Muslim. Dan At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih, dan dia adalah hadis dengan syarat Imam Muslim. Menunjukkan hadisnya adalah hadis yang sahih. Baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika laki-laki ini yaitu Abu Razin bertanya kepada Nabi, "Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Sementara bapak saya tidak mampu melakukan apa? Bepergian, sudah tua renta. Ya, tidak bisa melakukan haji, tidak bisa melakukan umrah." Dan beliau sudah tidak mampu melakukan safar, maka apa yang saya lakukan sebagai seorang anak? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, hujja an abika wa'tamir. Hendaklah engkau menghajikan untuk bapakmu. Dan ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seseorang menghajikan orang lain. Dan di antara orang yang boleh dihajikan adalah orang yang masih hidup tetapi dia sudah tua renta. Tapi dia sudah tua, tidak mampu untuk melakukan bepergian jauh. Maka ini boleh untuk dihajikan ya oleh orang lain. Dan masuk di dalam orang yang sudah tua renta dan sama hukumnya adalah orang yang sedang sakit, dan sakitnya adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sedang sakit dan sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, menurut dokter yang terpercaya, sakit ini tidak akan sembuh. Ya, sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Maka dalam keadaan demikian, ya, boleh kita untuk menghajikan orang yang sakit tersebut. Meskipun dia masih muda, ya masih 30 tahun atau 40 tahun. Kalau memang penyakitnya demikian, maka hukumnya sama dengan ya orang yang sudah tua renta, yaitu sama-sama ya kemungkinan kecil sekali untuk bisa datang kemana? Ke melakukan ibadah haji. Jadi dua golongan ini, meskipun masih hidup, maka boleh untuk dihajikan. Wa'tamir, dan hendaklah engkau mengumrohkan. Mengumrohkan siapa? Mengumrohkan bapaknya tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya umroh juga demikian, boleh seseorang mengumrohkan orang lain. Sebagaimana haji, boleh dia menghajikan orang lain, maka umrah juga demikian boleh bagi seseorang untuk mengumrahkan orang lain. Berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis ini. Dan tidak ada keharusan ya, yang mengumrahkan atau yang menghajikan adalah keluarganya sendiri, ya, tidak diharuskan. Yang mengumrahkan atau yang menghajikan adalah keluarganya sendiri, boleh, ya, seseorang meskipun dia bukan keluarganya, ia mengumrahkan orang lain atau menghajikan orang lain. Tapi yang afdol atau yang lebih diutamakan adalah memilih keluarga sendiri. Ya, kenapa demikian? Karena keluarga sendiri biasanya yang pertama lebih ikhlas. Ya, lebih ikhlas untuk menghajikan keluarganya. Seorang anak misalnya, ketika dia menghajikan orang tua dan juga mengumrahkan orang tua, maka yang ada di dalam dirinya adalah bagaimana supaya orang tuanya mendapatkan pahala dari haji dan umrah tersebut. Ya, maka dia berusaha untuk seikhlas mungkin. Tidak ada pamrihnya. Berbeda dengan apabila yang melakukan adalah selain keluarganya. Kemudian yang kedua, dia akan bersungguh-sungguh. Ya, bagaimana supaya haji dan umrah untuk bapaknya ini atau untuk ibunya ini benar-benar haji yang mabrur. Dia berusaha untuk mempelajari haji dan umrah dengan sebaik-baiknya. Bagaimana supaya ikhlas. Bagaimana supaya tidak bermaksiat di dalam perjalanannya. Ingat kepada bapak dan juga ibunya yang sekarang sangat membutuhkan adanya pahala. Dan sangat membutuhkan diampuni dosanya. Sehingga dia berusaha untuk baik di dalam melakukan ibadah haji dan umrah yang akan diberikan pahalanya kepada orang tuanya tersebut. Tapi kalau yang melakukan adalah orang lain, yang terkadang dia tidak mengenal, ya, tidak mengenal siapa yang dihajikan, siapa dia, maka terkadang banyak, dan ini banyak terjadi, mereka malas. Ya, malas untuk menyempurnakan, ya, benar-benar haji dan juga umrohnya. Ya, terkadang yang penting yang wajib-wajib saja, atau yang rukun-rukun saja. Sementara yang sunnah, ya, dia tidak kerjakan. Yang demikian sebabnya karena dia tidak mengenal dengan baik siapa yang diumrohkan dan siapa yang dihajikan. Tapi kalau keluarganya sendiri, maka diharapkan yang demikian tidak terjadi. Baik. Di sini Nabi SAW mengatakan, wa'tamir. Hujja'an abika wa'tamir. Berhajilah untuk bapakmu dan berumrohlah. Ini perintah atau bukan? Perintah. Karena beliau mengatakan, hajikanlah untuk bapakmu. Dan umrohkanlah untuk bapakmu. Berarti ini perintah dari Nabi. Dan asal dari perintah adalah wajib. Ya, al-aslu fil amri al-wujub. Ini kaidah. Asal dari perintah, kalau ada perintah di dalam Al-Quran atau perintah di dalam hadis, maka asalnya adalah wajib untuk kita lakukan. Kecuali di sana ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya perintahnya tidak bersifat wajib, tetapi bersifat dianjurkan. Nah, kalau ada dalil yang lain yang menunjukkan, maksudnya adalah dianjurkan, berarti sifatnya dianjurkan. Tetapi kalau tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan tentang sunnahnya, dianjurkannya, berarti kembali ke asal, bahwasanya asal dari perintah adalah apa? Adalah wajib. Ini juga jadi dalil dari Imam Syafi'i rahimahullah, bahwasanya umrah sekali seumur hidup hukumnya wajib. Kemudian hadis yang keempat, Anis Subayyi Ibn Ma'badin annahu qala li Umar bin Al-Khattab, ya amiral mu'minin, inni kuntu rajulan a'rabiyan nasraniyan, wa inni aslamtu wa ana harisun ala al-jihad, wa inni wajadtu al-hajja wal-umrata maktubaini alayya, fa'ataitu rajulan min qawmi faqala li ijma'huma wadbah mastaysara min al-hadi, wa inni ahlaltu bihima ma'an. Faqala li Umar radhiyallahu anhu, hudita li sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Dari Subayyi ibn Ma'bad, bahwasanya beliau berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku dahulu adalah seorang laki-laki badui Nasranian, dan agamaku dulu adalah Kristen. Wa inni aslamtu, dan aku sekarang masuk Islam, dan aku semangat untuk melakukan jihad, dan aku mendapatkan bahwasanya haji dan umrah maktubaini alayya. Perhatikan, aku mendapatkan bahwasanya, yaitu keterangan bahwasanya haji dan umrah adalah maktubaini alayya, wajib bagiku. Maktubaini, ya, berasal dari kata kataba, ya. Ini maksudnya adalah diwajibkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Laki-laki ini mengatakan, inni wajadtul hajja wal umrata maktubaini alayya. Saya mendapatkan bahwasanya haji dan umrah wajib bagiku. Nah, ini maksudnya adalah segi pendalilannya. Dia mengatakan bahwasanya haji dan umrah adalah wajib bagi dia. Artinya menunjukkan bahwasanya umrah hukumnya ya terkadang bisa wajib, yaitu apabila terpenuhi syarat wajibnya. Fa'ataitu rajulan min qaumi, maka aku mendatangi seseorang di antara kaumku. Maka dia mengatakan, wahai fulan, hendaklah engkau mengumpulkan keduanya, yaitu mengumpulkan antara haji dan umrah. Wadbah mas taisara minal hadi, dan hendaklah engkau menyembelih apa yang mudah dari hadi. Laki-laki ini bertanya kepada seseorang di antara kaumnya, kemudian orang yang ditanya ini menasihatkan kepada orang badui yang baru masuk Islam ini untuk menjamak antara haji dan umrah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama maksudnya adalah disuruh untuk tamattu. Ya, seseorang melakukan umrah terlebih dahulu baru setelah itu melakukan haji. Atau kemungkinan yang kedua disuruh untuk melakukan qiran, yaitu melakukan haji dan umrah dalam satu amalan. Melakukan haji dan umrah dalam satu amalan. Dan keduanya, yaitu orang yang melakukan tamattu dan juga haji dan qiran, diharuskan untuk menyembelih hadiyu. Dan apa yang dimudahkan dari hadiyu. Makanya di sini disebutkan, wadbah mastaisara minal hadi, dan nalangkau menyembelih apa yang mudah dari hadiyu. Ya. Dan Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, famastaisara minal hadi, apa yang mudah dari hadiyu. Dan hadiyu minimal adalah seekor kambing. Hadiyu minimal berapa? Seekor kambing. Dan bisa lebih dari itu, seseorang menyembelih sepertujuh dari unta atau sepertujuh dari sapi, maka ini diperbolehkan. Tapi minimal adalah seekor kambing. Dan beliau mengatakan, wadbah mas taisara, apa yang mudah. Artinya terkadang yang mudah bagi seseorang justru menyembelih unta. Silakan dia menyembelih unta. Yang mudah bagi dia menyembelih sapi, silakan dia menyembelih sapi. Ada yang mudah bagi seseorang menyembelih kambing, maka silakan dia menyembelih kambing yang mudah bagi dia. Wa inni ahlaltu bihima ma'an, maka aku berihlal, ya aku berihlal yaitu berniat dengan keduanya, yaitu haji dan umrah sekaligus. Dan ini menunjukkan bahwasanya maksud dari ucapan beliau ijma' umum maksudnya adalah haji qiran. Haji qiran karena dia niatnya ya langsung dengan keduanya, yaitu haji dan umrah sekaligus. Faqala li Umar, maka Umar mengatakan, hudita li sunnati nabiyyik, engkau telah mendapatkan petunjuk kepada sunnah nabimu. Artinya apa yang dilakukan ini sudah benar. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari wa Muslim, dengan sanad yang sahih dengan syarat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini juga menunjukkan tentang kewajiban melakukan umrah. Ya, kewajiban melakukan umrah. Ini adalah 4 hadis yang disebutkan oleh Syekh yang menunjukkan tentang kewajiban melakukan umrah. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat, ya insyaallah, dari 2 pendapat bahwasanya umrah hukumnya adalah wajib sekali dilakukan seumur hidup. Dan alhamdulillah, ya bapak-bapak sekalian, ya insyaallah sebentar lagi akan melakukan 2 amalan ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah memudahkan dan menjadikan haji dan umrah kita adalah haji dan umrah yang mabrur, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan besok pada pembahasan yang lain, yaitu tentang masalah syarat-syarat haji dan umrah. Baik, sudah terkumpul pertanyaan? Oh ya, ini pertanyaan yang sudah sampai dari hari-hari yang lalu sudah banyak. Ya. Dan insya Allah kita akan membaca pertanyaan yang datang hari ini saja. Jadi pertanyaan yang sudah berlalu ya tidak akan kita baca, karena pertanyaan hari ini juga sudah banyak. Dan bagi yang belum terbaca sebelumnya, silakan menulis kembali pertanyaannya. Nah, mohon pendapatnya mengenai tuntunan doa-doa haji yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Karena dari buku panduan manasik haji ada doa-doa khusus yang tidak dicantumkan sumber hadisnya. Doa khusus berangkat ke Arafah, doa di Mina, doa lempar jumrah Aqabah, lempar tiga jumrah. Iya. Di sana ada beberapa doa yang memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa doa yang memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga zikir pada saat melakukan amalan tertentu. Maka seorang muslim yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca zikir dan doa yang sudah beliau tuntunkan. Tetapi di sana ada beberapa amalan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang dari beliau bahwasanya beliau mengajarkan zikir tertentu atau doa tertentu. Seperti misalnya ketika akan menuju ke Arafah atau menuju ke Mina atau menuju ke Muzdalifah. Ya, tidak ada di sana doa khusus. Ya, ketika seseorang akan menuju ke Arafah atau menuju ke Muzdalifah, maka dalam keadaan demikian tidak boleh kita yang menentukan atau mengkhususkan doa tertentu yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkaranya luas. Ya, dan yang sunnah ketika seseorang menuju Arafah dan dia sebelumnya berada di Mina, maka dia membaca talbiyah dan juga takbir. Membaca talbiyah dan juga takbir sebagaimana diucapkan oleh sebagian sahabat, ghadauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Arafat faminna min Mina faminna al-mulabbi wa minna al-mukabbir. Kami meninggalkan ya Mina pada hari Arafah itu pada tanggal 9, ada di antara kami yang mulabbi, ada di antara kami yang mengucapkan talbiyah dan ada di antara kami yang mengucapkan takbir. Artinya para sahabat saat itu ketika meninggalkan Mina menuju ke Arafah, ada di antara mereka yang mengucapkan talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, dan ada di antara mereka yang mengucapkan takbir. Dan masing-masing tidak mengingkari, dan saat itu mereka bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan sunnahnya ya perjalanan tersebut diisi dengan talbiyah dan juga takbir. Adapun mengkhususkan doa tertentu ya, maka Allahu taala alam ini ditinggalkan. Yang kita cukup dengan mencukupkan diri dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika tawaf, ya di sana ada sebagian yang menulis putaran pertama membaca doa ini, putaran yang kedua membaca doa ini. Ya, ini tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang berzikir dan berdoa ketika tawaf dan juga sa'i sesuai dengan kemudahan. Apa yang dia hafal dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca. Atau kalau dia tidak hafal doa dari Al-Quran dan juga doa dari hadis, maka berdoa sesuai dengan kemampuannya, dengan bahasa dia masing-masing. Ya, yang penting isinya adalah doa yang baik, yang meminta kebaikan dunia dan juga akhirat. Mohon pendapatnya tentang umrah berkali-kali dalam satu perjalanan yang mendasarkan pada hadis umrah Aisyah yang melakukan umrah lebih dari satu kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma." Umrah ke umrah berikutnya adalah penembus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Diucapkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tentang keutamaan mengulang-ulang umrah. Menunjukkan tentang keutamaan mengulang-ulang umrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau hijrah ke kota Madinah pernah melakukan umrah 4 kali. Pernah melakukan umrah 4 kali. Yang pertama adalah di tahun 6 Hijriah. Yang kedua di tahun 7 Hijriah, yang ketiga di tahun 8 Hijriah dan yang keempat adalah umrah yang beliau lakukan ketika haji qiran pada saat haji wada. Ini adalah 4 umrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun ke-6 beliau dan juga para sahabat berniat untuk melakukan umrah. Akan tetapi saat itu kota Mekah masih dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Sehingga ketika beliau sallallahu alaihi wasallam datang dan sampai ke kota Mekah dan sampai di pinggiran kota Mekah yaitu di Hudaybiyah, dihalangi oleh orang-orang Quraisy untuk memasuki kota Mekah. dilarang untuk melanjutkan perjalanannya. Dan terjadi perjanjian antara Nabi dan juga para sahabat dengan orang-orang Quraisy. Setelah beliau berusaha ya mendorong mereka atau merayu mereka untuk mengizinkan, tetapi ternyata tidak diizinkan. Akhirnya terjadi perjanjian. Tahun tersebut Nabi dan juga para sahabat kembali lagi ke kota Madinah, dan di tahun depan diperbolehkan untuk masuk ke kota Mekah, yaitu setahun berikutnya. Akhirnya Nabi SAW tahallul di Hudaybiyah, ya. Kemudian setelah itu pulang dengan para sahabatnya kembali ke kota Madinah. Setahun kemudian di bulan Dzulqa'dah beliau ke kota Mekah, ya, untuk melakukan Umratul Qadha. Melakukan Umratul Qadha, yaitu umrah yang maksudnya adalah mengqadha yang dilakukan sebelumnya, ya. Dan sesuai dengan perjanjian, ya, boleh tinggal di kota Mekah selama 3 hari. Boleh tinggal di kota Mekah selama berapa hari? 3 hari. Akhirnya Nabi dan juga para sahabat melakukan umrah, ya, dan tinggal di kota Mekah selama 3 hari. Baik, selama 3 hari tersebut, bapak-bapak sekalian, tidak dinukil dari Nabi SAW dan juga para sahabat bahwasanya mereka mengulang-ulang umrahnya selama 3 hari tersebut. Padahal mereka mampu dan ada waktu untuk mengulang-ulang umrahnya 2 kali atau 3 kali selama 3 hari di sana, mampu untuk mengulang-ulang umrahnya. Tetapi Nabi SAW ya tidak mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, mumpung kita ya di dalam perjanjian ya 3 hari ini kita diizinkan untuk masuk kota Mekah, dan belum tentu di waktu yang akan datang kita dimudahkan ke sini, dan perjalanan kita dari kota Madinah adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Mumpung kita di sini, marilah kita mengulang-ulang umrah. Ini tidak diucapkan oleh Nabi SAW. Ya, tidak diucapkan dan tidak menganjurkan kepada para sahabatnya. Dan beliau SAW adalah orang yang tentunya lebih paham daripada kita tentang ucapan beliau tadi. Karena di dalam hadis yang lain, beliau mengatakan umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Nah, oleh karena itu para ulama menjelaskan maksud dari ucapan Nabi SAW dan digabungkan dengan apa yang beliau lakukan ketika Umratul Qadha ini, bahwasanya mengulang-ulang umrah yang dimaksud adalah mengulang umrah pada safar yang lain. Mengulang umrah pada safar yang lain, artinya seseorang sekarang melakukan bepergian safar ke kota Mekah, kemudian melakukan umrah, pulang kembali ke negaranya, setahun kemudian dia melakukan umrah, maka dosa yang dilakukan antara umrah ke umrah berikutnya dihapuskan, yaitu dengan safar yang lain. Adapun seseorang ya datang ke sini ya dalam satu safar, kemudian setelah umrah, setelah tahallul dia keluar ke tanah yang halal, kemudian kembali lagi ke melakukan tawaf dan sa'i dan tahallul, kemudian kembali lagi ke tanah yang halal, ke Tan'im atau ke Ju'rana atau ke Hudaybiyah dan seterusnya, maka ini tidak dinukil dari Nabi SAW dan juga tidak dinukil dari para sahabat radhiyallahu anhu. Artinya perilaku dan cara demikian mengulang-ulang umrah dalam satu safar, ya, ini tidak dinukil dari Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka lebih tahu tentang ucapan Nabi SAW. Adapun yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau melakukan haji bersama Nabi SAW di tahun ke-10, dan saat itu niat Aisyah adalah melakukan tamattu. Dan tamattu adalah yang paling afdal di antara 3 cara haji. Tetapi qadarullah, ternyata beliau haid. Jadi sudah niat dari miqat yang melakukan tamattu, kemudian melakukan perjalanan ke Mekah, tapi ternyata ya beliau haid sebelum melakukan tawaf. Ya, sehingga sempat menangis, ya. Sempat menangis, maka Nabi kemudian menunggu ya Aisyah radhiyallahu anha sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Ternyata sampai tanggal 8 belum apa? Belum suci. Akhirnya oleh Nabi SAW dinasihatkan dan diberikan petunjuk supaya mengubah tamattu'nya ini menjadi haji qiran, yaitu menggabungkan antara haji dan umrah. Kalau tamattu' memisahkan antara umrah dengan dengan haji, digabungkan jadi satu amalan, yaitu menjadi haji qiran. Akhirnya Aisyah yang keluar bersama Nabi ke Mina dan seterusnya sampai menyelesaikan hajinya, yaitu dengan melakukan haji qiran. Haji yang qiran atau haji qiran berarti dia melakukan sa'i sekali dan melakukan tawaf sekali. Istri-istri Nabi yang lain yang saat itu juga ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka melakukan haji tamattu. Berarti kalau haji tamattu sa'inya berapa kali? Dua kali, yaitu sa'i haji dan sa'i umrah, dan tawafnya tawaf berapa kali? Dua kali, yaitu tawaf haji dan juga tawaf umrah. Nah, ini Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ketika melihat istri-istri Nabi yang lain pulang ke Madinah tawafnya dua kali dan juga sa'inya dua kali, ya datang di dalam hatinya perasaan apa? Ya seperti istri-istri yang lainnya, itu cemburu dan tidak enak, maksud mereka pulang dengan ya ibadah ya yang banyak sementara saya cuma sekali, itu dalam melakukan haji qiran. Ya, ini adalah iri yang baik. Ya, iri melihat saudaranya melakukan ibadah. Ya, maka minta izin kepada Nabi SAW untuk melakukan umrah. Diizinkan tidak oleh Nabi? Diizinkan. Ya, beliau adalah seorang suami yang bijaksana dan mengetahui bagaimana sifat ya seorang istri dan seorang wanita. Ya, maka beliau SAW mengizinkan dan menyuruh Abdurrahman, ya saudara laki-laki dari Aisyah, untuk menemani Aisyah menjalankan umrah tersebut. Diperintahkan ya Aisyah untuk keluar dari tanah haram, yaitu menuju tanah halal. Karena orang yang berada di tanah haram dan ingin melakukan umrah harus keluar terlebih dahulu di kemana? Ke tanah yang halal, harus menggabungkan antara tanah halal dengan tanah haram. Dan yang paling dekat saat itu adalah Tan'im. Ya, yang dikenal yang di situ adalah masjid, ada masjid Aisyah. Itu adalah termasuk tanah halal. Dimulai ihramnya dari sana, kemudian ya melanjutkan tawaf kemudian sa'inya. Ini yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Sebagian ulama mengatakan, ya, kalau keadaan seseorang seperti keadaan Aisyah, silakan. Kalau seseorang keadaannya seperti siapa? Seperti Aisyah, artinya dia haid, ya. Kemudian melakukan haji qiran dan ingin melakukan seperti yang dilakukan Aisyah, yaitu melakukan umrah setelah melakukan haji qiran, maka silahkan dia melakukan. Tapi kalau keadaannya tidak seperti Aisyah, maka jangan melakukan. Karena Nabi SAW dan juga para sahabat tidak melakukan yang demikian. Bahkan Abdurrahman, saudara laki-laki dari Aisyah, ketika dia menemani Aisyah, dia tidak ikut apa? Umrah. Dia tidak melakukan apa? Umrah. Dia hanya menemani saja. Ya. Oleh karena itu, di antaranya adalah Syekh Utsaimin, ya beliau mengatakan kalau keadaannya seperti Aisyah silakan. Ya, seorang wanita yang keadaannya seperti Aisyah silakan. Makanya sebagian mengatakan cara umrah seperti ini adalah umrahnya wanita yang haid. Cara umrah ini yaitu melakukan umrah setelah haji qiran ini adalah umrahnya wanita yang haid. Wallahu taala alam. Kalau kita ingin mengisi waktu bapak-bapak sekalian, ya selama di Masjidil Haram bisa melakukan perkara yang lain, ya. Di antaranya adalah melakukan tawaf sunnah. Ya, melakukan tawaf sunnah. Karena tawaf ini terbagi menjadi tiga, ada tawaf yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, silakan kita melakukan tawaf sunnah. Misalnya ada waktu kosong, ya pas waktu duha, kemudian kita ingin melakukan tawaf, ya 7 kali silakan, dapat pahala. Ya, kemudian juga sering kita membaca Al-Quran dan sebisa mungkin selama musim ini ya kita di tanah haram Mekah maupun Madinah ya kurang lebih 40 hari ya. Kalau bisa kita khatam berkali-kali Al-Quran dan banyak waktu ya kita nggak ada pekerjaan, ya nggak ada ngurus anak dan lain-lain, ya kita punya waktu banyak untuk beribadah. Ya, demikian pula sedekah dan beribadah secara umum di tanah suci dibesarkan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita memang punya semangat yang tinggi untuk beribadah, silahkan semangat yang tinggi tersebut dilakukan, tetapi tetap harus diikat sesuai dengan sunnah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah selain butuh semangat juga butuh ilmu. Ya, selain butuh semangat juga butuh ilmu. Jadi semangat harus didasari dengan ilmu. Ya, dalil dari Al-Quran dengan sunnah. Jangan sampai hanya memiliki semangat saja, tetapi tidak berdasarkan dalil. Kalau semangat saja tanpa dalil, ya dikhawatirkan menjadi sesat atau melakukan amalan yang tidak disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala a'lam, dan insyaallah kita lanjutkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.